Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sampai mana pembahasan kita, saya durasi? Nasita? Catatan ya? Anta? Sampai mana? Negosiasi ya bahasanya ya. Masya Allah. Nah, ini nih memang bahasanya sudah negosiasi ya. Nah, Hasan. Sampai pada ucapan Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah yang menawarkan kepada kaum Quraisy, bagaimana kalau aku ucapkan demikian dan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad. Karena mereka melihat pengikutnya saban hari tambah banyak. Orang yang kuat-kuat, orang-orang yang terpandang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah orang-orang Quraisy kepada Utsbah bin Rabi'ah, bala ya Abul Walid, tentu wahai Abul Walid. Kum ilaihi, kami pasti setuju dengan ucapan. Berdirilah, fakallimhu, ucapkanlah kepada dia apa yang engkau tawarkan itu. Akhirnya Utsbah bin Rabi'ah mulai mengatur rencana untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah saatnya, tibalah waktunya. Faqama ilayya Utsbah, berdirilah Utsbah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, yabna akhi, wahai anak saudaraku. Berarti di sini dari ucapannya ini, Rasulullah ini seletingan keponakan ya, karena dengan bahasa yabna akhi, wahai anak saudaraku. Innaka minna haitsu qad alimta minas sitah fil ashirah. Sesungguhnya engkau di sisi kami, sungguh engkau telah mengetahui, engkau memiliki keutamaan di tengah-tengah keluarga kami. Wal makani fin nasab, engkau memiliki kedudukan di dalam nasab. Engkau orang yang punya kedudukan terhormat di antara kami. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim. Namun engkau datang kepada kaummu membawa perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum. Engkau cerai-beraikan jamaah mereka. Engkau mencerai-beraikan mereka. Tidak engkau satukan mereka. Wa ibta bihi min madha min abaihim, dan engkau cerca ya. Engkau cerca akal-akal mereka, engkau cerca apa yang telah berlalu dari nenek-nenek moyang mereka. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Masya Allah ya, bahasanya halus lembut. Tolong dengarkan aku. Aku ingin menawarkan kepadamu beberapa hal. Tanzur fiha, pandanglah apa yang aku katakan ini. Mudah-mudahan engkau menerima sebagiannya. walaupun semua yang aku tawarkan ini tidak engkau terima, tidak mengapa, tapi mudah-mudahan sebagiannya engkau terima. Masya Allah. Benar-benar dirangkai kata-kata itu supaya Rasulullah SAW mau menerima. Benar-benar dirangkai seindah mungkin supaya Rasulullah SAW mau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul ya Abul Walid asma'." Baiklah wahai Abul Walid, katakanlah apa yang engkau katakan, aku akan mendengar. Qala, maka Abul Walid berkata, "Yabna akhi," wahai anak saudaraku. Ini yang akan aku katakan, dengarkan baik-baik. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan. Kalau engkau datang kepada kami, di tengah-tengah kami, dengan apa yang engkau bawa ini, tujuannya adalah harta. Jama'na min amwalina hatta takuna aktsara malin. Kalau memang harta tujuanmu, kami akan kumpulkan harta-harta kami, ya, kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Patungan kami, ya, ta'awun kami semua, ya, satu-satu, ini ngasih sekian, ini ngasih sekian, ini ngasih sekian, kurang banyak, tambah lagi, kurang banyak lagi, tambah lagi, sampai banyak. Sebanyak-banyaknya sampai engkau menjadi orang yang paling kaya di sini. Engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan, kalau engkau menginginkan kemuliaan, ya, dengan dakwahmu ini, sawadnaka alaina hatta la naqta amran dunaka. Kami akan mengangkat engkau menjadi pemimpin kami, sehingga kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpamu. Masya Allah. Perkara apapun yang ingin kami putuskan, kami harus menghadirkan engkau. Kalau memang engkau menginginkan kemuliaan dengan dakwah ini. Wa in kunta turidu mulkan malakna alaina. Malaknaka alaina. Kalau engkau ingin kerajaan, kami angkat engkau sebagai raja di antara kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati' raddahu an nafsika talabna laka tib wa badalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Kalau engkau itu kerasukan jin, ya, engkau tidak mampu untuk melindungi diri, ya, kami akan mencarikan tabib untukmu. Kami akan curahkan harta kami, kumpulkan harta kami untuk itu sampai engkau sembuh. Fa innahu rubbama ghalabat tabi' 'ala ar-rajuli hatta yudawa minhu. Karena terkadang orang itu ada tabi', khadam yang mengikutinya, ya. Dia bisa disembuhkan, ya, dengan pengobatan. Nah, ini dia. Yang terakhir ini, ya, kebablasan memang terakhir ini, ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa memang, ya, cara mereka bagaimana supaya Rasulullah SAW menghentikan dakwah. Dengan berbagai macam cara. Hatta ila faragha Utbah, sampai ketika Utbah telah selesai, ya, sudah selesai semua apa yang dia katakan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dengan baik, ya, tidak berpaling sedikit pun, benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Utbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aqad faragta ya Abul Walid, wahai Abul Walid, ya, nama kunyah dari Utbah bin Rabi'ah, apakah engkau telah selesai dari ucapanmu, ada lagi yang ingin engkau katakan? Qala na'am, kata Utbah bin Rabi'ah, cukup, ya, itulah yang aku katakan, itulah tawaran yang aku tawarkan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fasma' minni, wahai Utbah, wahai Abdul Walid, tolong dengarkan aku." Qala af'al, kata Utbah, "Baik, akan aku dengarkan apa ucapan." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, "Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim." Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Turun dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya. Kitab, ya, suatu kitab. Fussilat ayatuhu Qur'an dari bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, teruntuk kaum yang mengetahui. Bashiran wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kebanyakan mereka berpaling dari Al-Qur'an, mereka tidak mendengarkan, enggan terhadap Al-Qur'an. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka berkata, hati kami ada penyanggal, ya, dari apa yang engkau seru kepada kami. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membacanya. Falamma sami'aha minhu Utbah ansatalaha. Ketika Utbah mendengar apa yang dibacakan kepadanya, dia pun terdiam membisu. Tidak berkata sepatah kata pun. Tidak berucap sepatah kata pun. Wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi, dan beliau meletakkan tangannya, kedua tangannya di punggungnya. Mu'tamidan 'alaiha, bersandar dengan kedua tangannya. Berarti seperti inilah, ya. Yastami'u, dia mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma antaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di ayat yang terdapat sajadah, ya, pas sajadah Rasulullah sujud, yaitu pada firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda-tanda kebesarannya siang dan malam, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian sujud terhadap matahari dan jangan pula kalian sujud terhadap bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah. Alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian hanya kepadanya beribadah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah langsung berdiri, bangkit dan berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wadhak, apakah engkau mendengar wahai Abul Walid apa yang telah engkau dengar tadi, apa yang telah aku sampaikan, apa yang telah aku bacakan kepadamu, silakan apa yang akan engkau lakukan. Fa anta wadhak. Faqama Utbah ila ashabi, akhirnya Utbah bin Rabi'ah Abul Walid tadi pergi menemui sahabat-sahabatnya. Faqala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling berkata, nahlifu billah, kami bersumpah kepada Allah, laqad ja'akum Abul Walid, Abul Walid telah datang, bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi, dengan wajah yang tidak sama dengan perginya dia tadi. Berarti datangnya wajahnya sudah berbeda dengan wajah dia yang pergi tadi. Kalau pergi tadi sudah, bahasa kitanya benar-benar sudah pede dah 100%, ini pasti Muhammad ini akan takluk denganku. Kemudian pulang wajahnya berbeda, tidak seperti tadi yang tadi pedenya luar biasa. Nah, ini wajahnya benar-benar wajah merasa dikasihani, ya. Wajah yang pantas untuk dikasihani. Falamma jalasa ilaihim, ketika Utbah bin Rabi'ah duduk di tengah-tengah mereka, kaum Quraisy, Kalau kaum Quraisy sudah menanti-nanti memang oleh-oleh dari Abul Walid ini. Apalah kira-kira berita gembira yang akan dia bawa. Ma wara'aka ya Abul Walid. Ada apa di belakangmu wahai Abul Walid? Artinya apa yang kau bawa wahai Abul Walid? Kala wara'i Abul Walid berkata di belakangku. Anni sami'tu qawlan wallahi. Ma sami'tu bimithlihi qattu. Yang aku bawa ini, demi Allah, aku tadi mendengar ucapan yang sama sekali belum aku dengar sebelumnya. Wallahi ma huwa bisyir, demi Allah, itu bukan syair. Kalau syair mereka tahu sajaknya. Ininya begini, susunannya begini, susunannya begini. Mereka ahli syair. Ini ucapan luar biasa indahnya, benar-benar di atas dari segala macam ucapan indah. Benar-benar indah. Wala bisihir. Ucapan itu juga bukan sihir. Kita ketahui sihir itu bagaimana. Ini justru bukan sihir. Wala bil kahana. Dan bukan juga ucapan dukun. Ya ma'syar Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy. Ati'uni ta'atilah aku. Waj'aluha bi. Wa khallu baina hadha rajul. Wa baina ma huwa bihi fa'tazibu. Sudah. Jangan kalian urusi lagi orang itu. Sudah tinggalkan aja. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Wawallahi demi Allah. Layakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu nabawun azim. Ucapan yang aku dengar barusan. Ini adalah berita besar. Ini adalah berita besar. Akhirnya orang-orang Quraisy mereka mengatakan. Saharaka wallahi ya Abul Walid. Bilisani wahai Abul Walid. Dia telah menyihirmu dengan ucapanmu. Qala hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum, kata Abul Walid. Inilah pendapatku tentangnya. Silakan apa yang mau kalian perbuat untuk dia, tapi inilah pendapatku, tinggalkan dia, jangan kalian lakukan lagi, cukup sudah. Ya. Abul Walid tidak mampu ya menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemuka-pemuka Quraisy, insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.